Mitra Bisnis, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi gugatan Undang-Undang Pemilu soal waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif. Yusril berpandangan, menurut UUD 45, pemilu presiden dan legislatif seharusnya digelar serentak, bukan seperti sekarang ini, di mana pemilu legislatif digelar 3 bulan lebih awal dari pemilu presiden. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Saya kira begini, bahwa pertama, selama ini kita memang tidak pernah mengkritisi penyelenggara pemilu ya, KPU, juga Bawaslu. Karena sebetulnya pemilu kita menjadi berantakan, politik kita menjadi mahal, terutama karena KPU dan Bawaslu-nya tidak profesional. Misalnya, kalau kita ikut kontestasi pemilu, maka kita harus mengeluarkan uang untuk membayar saksi-saksi di setiap TPS yang banyak itu. Padahal kan di Amerika, di Eropa, nggak ada orang mengeluarkan uang, peserta pemilu mengeluarkan uang untuk membayar saksi. Karena semua, karena KPU-nya sudah dipercaya, profesional, dan sebagainya. Sehingga nggak ada kos lagi bagi para politisi untuk penyelenggaraan pemilu. Tapi di kita begitu. Kemudian penjadwalan juga KPU juga bermasalah. Tidak ada perhitungan-perhitungannya dan tidak mendalami undang-undang atau substansi yang termaktub di dalam undang-undang itu. Nah, karena itu saya sangat sependapat dengan rencana Bang Yusril melakukan judicial review terhadap undang-undang ini. Karena pemilu ini memang harus dibenahi. Jadi dan waktu, tata cara, segala macam ini harus dibenahi. Karena dari pemilu yang baik akan muncul wakil rakyat yang baik. Dari pemilihan presiden yang baik akan muncul presiden yang baik. Mekanisme ini kan melahirkan hal yang sesuai dengan mekanismenya. Kalau pemilunya korup, ya pasti akan melahirkan orang-orang yang korup seperti 2004-2009. Nah, saya berharap gugatan hukum yang dilakukan oleh Yusril ini berhasil sehingga ke depan nanti pemilu kita juga akan lebih efektif dan menghasilkan produk demokrasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Adakah kekhawatiran jika judicial review ini dijalankan akan mengganggu kebijakan pemilu yang sudah ada, Pak? Nah, menurut saya kan pemilu itu kan tidak harus diselenggarakan dengan tergesa-gesa. Ya kalau memang tidak siap, dimundurkan. Sampai ini betul-betul siap. Jadi tidak boleh seperti yang sebelum-sebelum ini. Kalau mundur menjadi masalah, akibatnya kemudian ketika tepat waktu tapi juga bermasalah. Contohnya 2009 misalnya, DPT tidak bisa diganggu-gugat lagi karena pemilu sudah harus segera digelar. Akibatnya kan pemilunya, DPT-nya dengan DPT yang berantakan. Hasilnya seperti ini, produk-produk pemilu menjadi tidak legitim di mata rakyat. Dan hasilnya juga hanya melahirkan koruptor-koruptor. Nah ini sebetulnya yang harus kita lawan karena persoalannya kan bukan hanya tepat waktu, tetapi ini harus berjalan dengan baik, proporsional, dan tidak menyimpang dari kaedah demokrasi itu sendiri. Demikian inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adi Masardi. Saya Wendy Lim.